Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Berikutnya adalah ayat yang keempat di dalam pembahasan tentang sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala. Penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Ini merupakan ayat yang keempat di dalam sifat al-ma'iyah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam ketika mengutus keduanya untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahinya. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Lalu katakanlah kepadanya perkataan yang halus, mudah-mudahan dia teringat atau takut. Lalu Musa dan Harun alaihissalatu wassalam mengatakan, Rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami takut Fir'aun akan melampaui batas atau menganiaya kami. Maka Allah Ta'ala berfirman, qala la takhafa. Janganlah kalian berdua takut, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Al-ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala, yang dimaksud di dalam ayat ini tentunya adalah ma'iyah khasah. Kebersamaan yang bersifat khusus, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu saja. Yang konsekuensinya adalah an-nasr, al-ma'unah, pertolongan, pembelaan, penjagaan dan perlindungan serta taufiq dari Allah Ta'ala. Telah kita pelajari bahwa ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus ini terbagi menjadi dua macam. Ada ma'iyah khasah muqayyadah biwasf. Kebersamaan bersifat khusus yang berkaitan dengan sifat tertentu pada sebagian hamba Allah. Yang kedua adalah ma'iyah khasah muqayyadah bisyakhs. Kebersamaan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan individu makhluk tertentu. Ini termasuk ma'iyah khasah muqayyadah bisyakhs. Berkaitan dengan individu tertentu yang Allah sebutkan secara spesifik, yaitu Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam. Naam, asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku mendengar, yakni mendengar ucapan kalian berdua sekaligus ucapannya Fir'aun. Wa ara, dan aku melihat, yakni aku melihat kalian berdua. Demikian juga melihat Fir'aun. Aku melihat dan aku mendengar. Naam. Nampak di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat ma'iyah, sifat kebersamaan dengan makhluk. Dan ia adalah ma'iyah khasah. Sekaligus membantah ma'iyah kebersamaan yang ditafsirkan oleh ahlul bid'ah dengan kebersamaan zat Allah bersama makhluk di tempat-tempat mereka. Dimanapun ada makhluk, maka di situ pula ada zat Allah Ta'ala. Ya, zat Allah fi kulli makan, di semua tempat. Di mana ada makhluk, maka di situ ada zat Allah Ta'ala. Ya, sebab seandainya makna kebersamaan Allah itu demikian, seperti yang mereka yakini, maka tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Sebab kata mereka, zat Allah bersama siapapun. Di tempat manapun ada makhluk, maka di situ ada zat Allah. Lantas apa kelebihan? dan keistimewaan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, sehingga tidak ada kelebihan. Sehingga makna ma'iyah yang benar sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bersama makhluk dengan kebersamaan yang hakiki yang sebenarnya, namun yang namanya kebersamaan dan ma'iyah itu hanya memberikan musahabah, memberikan makna musahabah, kebersamaan tidak mesti diiringi dengan percampuran zat menjadi satu atau diiringi dengan makna keberadaan satu tempat, tidak mesti. Intinya adalah bersama sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Adapun ayat yang kelima yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam permasalahan sifat Allah Ta'ala ini adalah firman Allah Ta'ala, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Kalimat ini di dalam ayat ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya di dalam ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Wa in 'aqabtum, dan jika kalian menghukum, membalas, fa'aqibu, maka hukumlah, balaslah, bimithli ma'uqibtum bih, semisal dengan yang diperlakukan, semisal dengan yang dilakukan terhadap kalian, balaslah dengan yang semisal. Wala in sabartum, namun jika kalian bersabar, tidak membalas, namun memaafkan, lahuwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan seterusnya, sampai Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat ini. Sifat yang pertama adalah sifat takwa. Dan sifat yang kedua adalah sifat ihsan. Dan ihsan itu lebih tinggi daripada takwa. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan dua sifat ini? Jawabannya adalah karena takwa berkaitan dengan sikap yang pertama. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, yaitu sifat membalas dengan hal yang serupa. Dan jika kalian membalas, maka balaslah semisal dengan yang dilakukan terhadap kalian oleh musuh. Balaslah dengan yang semisal, enggak apa-apa. Dan itu adalah takwa. Itu masih dalam ruang lingkup takwa. Yang penting jangan sampai melampaui batasan lebih daripada yang dilakukan oleh mereka terhadap kalian. Balas serupa, itu minat takwa. Itu masih dalam koridor takwa, tidak di luar takwa. Adapun sikap yang kedua itu berkaitan dengan sifat yang kedua, yaitu ihsan. Allah menyebutkan sifat yang kedua ihsan berkaitan dengan sikap yang kedua, yaitu wala in sabartum, dan jika kalian bersabar, yakni memaafkan, lahuwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, sebab itu adalah ihsan, lebih tinggi. Memaafkan itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik daripada membalas. Sehingga membalas tidak masalah selama masih setimpal, semisal, dan itu tidak lepas dari takwa. Adapun yang lebih baik, dan itu adalah ihsan, yaitu memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Dia bersama dengan orang-orang yang memiliki dua sifat ini, sifat takwa, Allah bersama mereka, dan sifat ihsan, Allah juga bersama mereka yang bersifat demikian. Lantas apa makna takwa? Taqwa maknanya adalah ya, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini pengertian takwa yang sangat sederhana, sangat simpel. Ya, walaupun di sana ada pengertian yang lebih mencakup dan lebih baik serta lebih tepat. Namun insyaallah kita telah mengetahui bersama inilah makna takwa. Nah, adapun makna ihsan, ihsan ya. Ihsan maknanya adalah ya, itqan, memperbaiki, menyempurnakan. Yaitu memperbaiki dan menyempurnakan amal ibadah secara umum. Namun diterangkan oleh para ulama secara lebih lanjut bahwa ketika istilah takwa disebutkan bersamaan dengan istilah ihsan, maka yang dimaksud dengan takwa adalah tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara haram. Ya, sehingga maknanya menjadi lebih sempit ya, daripada pengertian takwa yang luas mencakup meninggalkan keharaman, demikian juga apa? Mengerjakan perintah. Namun ketika diiringi dengan istilah ihsan, maka yang dimaksud dengan takwa adalah tarkul muharramat, meninggalkan keharaman-keharaman. Dan yang dimaksud dengan ihsan adalah ya, fi'l al-ma'murat, mengerjakan perintah-perintah. Mengerjakan perintah. Nah, dan di sana ada pembahasan yang lebih panjang tentang takwa dan ihsan. Namun, ya mungkin di lain kesempatan, yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam ayat ini adalah sifat ma'iyatullah al-khasah. Sifat kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus bagi hamba-hambanya tertentu. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan sifat yang ada pada sebagian hamba Allah ta'ala, yaitu sifat taqwa dan sifat ihsan. Ma'iyah khasah yang konsekuensinya adalah bahwa Allah memberikan perlindungan kepada mereka, penjagaan, taufiq, pertolongan, dan seterusnya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Nah, dari ayat ini, setelah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan ihsan, tentunya semestinya kita terdorong untuk semakin bertakwa kepada Allah dan semakin ihsan. Kemudian ayat yang berikutnya, dan ini merupakan ayat ke-6 tentang permasalahan sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, yaitu firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wasbiru ya, dan bersabarlah. Ini merupakan perintah untuk bersabar. Sudah kita pelajari bersama pengertian sabar yang ya, maknanya secara luas adalah habsun nafs, menahan diri. Ya, menahan diri ketika apa? Menahan diri dalam tiga keadaan. Ya, menahan diri terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah ta'atullah, taat kepada Allah. Menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah. Demikian juga yang kedua adalah habsun nafs, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sehingga tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah habsun nafs, menahan diri ya, ketika menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang pahit ya, sehingga tidak meyakini hal yang merupakan bentuk ya, tidak terima kepada Allah. Demikian juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang mengesankan tidak terima dan marah kepada Allah. Demikian pula terkait dengan perbuatan anggota tubuh yang nampak, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak terima kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama, dari ketiga tingkatan sabar ini atau tiga keadaan ini, as-sabr ala ta'atillah, as-sabr an ma'asiyatillah, dan as-sabr ala aqdarillahil mu'limah, tingkat yang tertingginya, jenis tingkat kesabaran yang paling tinggi adalah al-sabr ala ta'atillah, bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu merupakan ya, jenis kesabaran yang tingkatannya paling tinggi. Karena itu lebih sulit Kenapa lebih sulit? Karena membutuhkan upaya gerak, membutuhkan keaktifan. Ya, berbeda dengan kesabaran menghadapi musibah, biasanya tinggal diam saja. Yang penting jangan mengucapkan, melakukan hal-hal yang mengesankan tidak terima, kan tinggal diam saja. Adapun ta'atullah, ketaatan kepada Allah, itu harus aktif, tidak hanya diam. Adapun tingkatan yang kedua, ya dari segi urutan keafdalan, paling afdalnya adalah as-sabr an ma'siyatillah. Bersabar, ya, untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tingkat yang paling rendah adalah as-sabr ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar di dalam menghadapi ya takdir Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Naam. Sehingga urutan keafdalannya adalah sebagaimana yang kita terangkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semua agar bersabar. Karena Allah memberikan illah, hikmah, alasan. Ya, kenapa kita harus bersabar? Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ya, bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar menghadapi berbagai musibah yang menyakitkan. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan di sini tentu yang dimaksud adalah ma'iyah khasah, kebersamaan khusus yang berkaitan dengan sifat tertentu, yaitu sifat as-sabr. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin." Kam, betapa banyak fi'atin qalilah, golongan yang berjumlah sedikit. Ghalabat fi'atan katsirah, dapat mengalahkan golongan yang berjumlah banyak bi'iznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 249. Disebutkan di dalam ayat ini fi'ah. Fi'ah yakni golongan, ta'ifah, jama'ah, ya golongan. Dan kam yang disebutkan di awal kalimat ini diistilahkan oleh para ulama bahasa Arab dengan kam al-khobariyah, bukan kam al-istifhamiyah. Kam al-khobariyah yakni pernyataan. Ini merupakan berita tentang betapa banyaknya sesuatu. Artinya bukan kam al-istifhamiyah yang merupakan kalimat pertanyaan. Berapa banyak? Nah, maknanya bukan itu, bukan pertanyaan. Melainkan pernyataan dan berita. Betapa banyak, sangat banyak. Nah, betapa banyak dan sangat banyak dalam hal apa? Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah betapa banyak golongan-golongan yang individu-individunya berjumlah sedikit. Ya, golongan yang jumlah individunya sedikit, betapa banyak. Ya, ghalabat fi'atan katsirah, mampu mengalahkan. Ya, golongan-golongan yang berjumlah banyak individunya, bi'idznillah, dengan izin Allah. Nah, sehingga yang diterangkan tentang banyaknya sesuatu, sesuatu yang diterangkan banyaknya adalah banyaknya golongan-golongan yang masing-masingnya berjumlah sedikit. Berjumlah sedikit orang. Ya. Kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan sesuatu yang diterangkan banyaknya di sini dalam kalimat ini adalah ya, adalah kesempatan-kesempatan yang banyak, ya, peristiwa-peristiwa yang banyak. Yani betapa sering terjadi golongan yang jumlahnya sedikit dapat mengalahkan golongan yang berjumlah banyak. Betapa sering peristiwa ini terjadi. Betapa sering, betapa banyak peristiwa ini terjadi. Terkalahkannya golongan yang berjumlah banyak oleh ya golongan yang berjumlah sedikit. Saya kam di sini memberikan ungkapan tentang banyaknya sesuatu, dan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi adalah ya banyaknya golongan-golongan yang masing-masingnya berjumlah sedikit orang dapat mengalahkan golongan yang ya berjumlah banyak orang. Atau kemungkinan yang kedua adalah peristiwanya, betapa sering, betapa banyak peristiwa, yaitu terkalahkannya golongan berjumlah banyak oleh golongan yang berjumlah sedikit. Nah, kemudian disebutkan di akhir ayat ya tentang sebab mengapa golongan yang berjumlah sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang berjumlah banyak. Sebabnya adalah al-sabr. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Menunjukkan bahwa kesabaran al-sabr ya itu merupakan sebab ya, sebab dapat meraih kemenangan dan mengalahkan lawan serta musuh. Ya, sebagaimana yang dinyatakan ya oleh orang-orang terdahulu ketika berperang, bagaimana bisa mengalahkan golongan yang berjumlah banyak semacam itu yang sangat kuat pasukannya, demikian juga sangat lengkap persenjataannya. Mereka menjawab bisabr, dengan kesabaran. Dengan kesabaran dan mental yang kuat itu dapat mengalahkan musuh yang dari segi rasio, yang secara rasional lebih banyak jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Bisabr, dengan kesabaran. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Disebutkan dalam ayat ini, biiznillah, dengan izin Allah, golongan yang berjumlah sedikit itu dapat mengalahkan golongan yang berjumlah banyak. Ya, telah atau pernah kita singgung ya bahwa idznullah, izin Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu idznul kauni dan al idzn asy-syar'i. Izin kauni yaitu takdir, berkaitan dengan takdir. Izin Allah maksudnya adalah ini dengan takdir Allah. Dan macam yang kedua adalah al-idhnu syar'i, izin syar'i. Maksudnya adalah ini dibolehkan secara syariat. Nah, pertanyaannya, ya, mana dari kedua macam ini yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, dengan izin Allah. Jawabannya adalah al-idhn al-kauni al-qadari, izin kauni, yani dengan takdir Allah. Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang berjumlah banyak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, tentunya ayat ini ya memotivasi kita semua untuk bersabar. Ya, selama itu dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, menghadapi musibah yang menyakitkan, maka bersabarlah, karena akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertolongan Allah itu pasti datang bagi orang-orang yang bersabar, sebab itu merupakan konsekuensi kebersamaan Allah Taala bersama orang-orang yang bersabar. Konsekuensinya adalah pertolongan yang akan Allah berikan. Nah, alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan ya pembahasan beberapa ayat tentang sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat al-kalam. Nah, insyaallah akan kita masuki pembahasan tentang sifat al-kalam, firman Allah. Ya, Allah yatakallam, berbicara, berfirman, memiliki kalam. Nah, penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya menyebutkan beberapa ayat yang semuanya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara. Dalam bahasa Indonesia, berbicara. Dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu bagian dari kalamullah. Al-Quran itu sebagian dari kalamullah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi sebagiannya, bukan seluruh kalamullah. Nah, ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat kalam bagi Allah Ta'ala, sifat berbicara bagi Allah Ta'ala, itu beraneka ragam. Ya. Ada beberapa bentuk, berbagai bentuk dalil yang menunjukkan tentang sifat kalamullah. Di antaranya yang pertama adalah dalil-dalil allati fiha al-qaul, dalil-dalil yang menyebutkan tentang qaul. Ya, qaul. Jadi dengan kata qaul dan perubahan-perubahan bentuknya. Qala yaqulu, ya, qala yaqulu, naqulu dan semisalnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berkata, berbicara, berfirman. Kemudian bentuk yang kedua adalah dalil-dalil yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala al-kalam, menyebutkan kata al-kalam dan perubahan-perubahan bentuknya, tasrifan-tasrifannya. Ya, kalam, ya, hatta yasma'a kalamullah wa kallamallah, ya, dan semisalnya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah dalil-dalil yang menyebutkan munadah, ya, munadah, seruan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh nada rabbuka Musa, ya, dan semisalnya. Nada yunadi munadatan, ya, munadah dengan tasrifan-tasrifannya. Kemudian bentuk yang keempat adalah dalil-dalil yang menyebutkan kata munajah, ya, munajatun, dan tasrifan-tasrifannya, perubahan-perubahan bentuknya, naja, yunaji, munajatan. Kemudian bentuk yang kelima adalah dalil-dalil yang menyebutkan tentang kata al-hadith. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, ya, dan seterusnya, hadith. Nah, semuanya menunjukkan satu makna, ya, walaupun ada perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan sedikit, namun intinya sama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lahu sifatul kalam, memiliki sifat kalam, ya, takallam wa yatakallam, Allah Ta'ala berfirman dan berbicara. Nah, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya, memiliki sifat kalam. Nah, terkait dengan sifat kalam Allah Ta'ala ini yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, ya, dapat dijabarkan menjadi beberapa poin. Beberapa poin. Di antaranya, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa kalamullah qadimun naw' hadithul ahad. Kalamullah, firman Allah Ta'ala itu qadimun naw' hadithul ahad. Hadith al-ahadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, kalamullah, firman Allah itu qadimun naw', ya'ni laisa lahu bidayah. Qadimun naw', bahwa kalamullah itu qadim atau awal. Maksudnya adalah tidak memiliki permulaan. Tidak dikatakan pada suatu zaman dahulu, ya, Allah berfirman setelah sebelumnya tidak berfirman. Allah berbicara dan memiliki sifat kalam setelah sebelumnya tidak berbicara, tidak pernah memiliki sifat kalam, tidak pernah. Ya, sehingga tidak dikatakan apa? Pada suatu zaman Allah memiliki sifat kalam setelah sebelumnya tidak. Tidak pernah berbicara. Sehingga tidak memiliki permulaan. Sebagaimana zatullah. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ula. Ya. Yani tidak memiliki permulaan. Allah huwal awal. Allah dialah al-awwal. Yani tidak memiliki permulaan di dalam zatnya dan demikian pula sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifatnya itu adalah sifat al-kalam. Adapun terkait dengan hadithul ahad, ya, hadith al-ahad, apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, ahaduhu, ya, firman-firman Allah Ta'ala, satuan-satuan firman Allah Ta'ala itu, la tazalu tatajaddad, selalu terperbaharui. ya, selalu terperbaharui setiap saat ketika Allah berkehendak. Ya, sehingga tidak dikatakan kalamullah itu sudah selesai. Allah tidak lagi berbicara saat ini dan di waktu yang akan datang, tidak. Allah Subhanahu wa taala selalu yatakallam, berbicara. Naam. Ini yang pertama, poin pertama. Naam. Nanti al-bid'ah akan menyelisihi al-sunnah wal jamaah terkait dengan poin pertama ini. Walaupun mereka menetapkan sifat kalam, tapi meyakini bahwa kalamullah itu qadim saja, tidak terperbaharui. Ya. Sudah selesai. Allah memiliki sifat kalam tapi sudah selesai. Sekarang tidak lagi berbicara dan di waktu yang akan datang tidak lagi berbicara. Kemudian poin yang kedua. Ya. Poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara. Ya. Kaifa syaa'a. Ya. Kaifa syaa'a. Dengan cara yang dia kehendaki. Ya. Dengan cara, dengan sifat yang dia kehendaki. Naam. Dengan cara, dengan sifat yang dia kehendaki. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dengan kandungan perkataan yang dia kehendaki. Istilahnya adalah bima syaa. Allah Subhanahu wa taala yatakallam bima syaa. Ya, dengan kalimat apapun yang dia kehendaki, entah itu berupa perintah atau berupa larangan atau berupa pernyataan berita. Ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah Allah yatakallam biharfin wa sautin atau bihurufin wa saut. Allah taala berfirman, berbicara dengan huruf-huruf dan dengan suara yang terdengar. Dengan huruf-huruf dan dengan suara yang terdengar, la yumathilu aswatal makhluqin, namun tidak sama dengan suara makhluk. Tidak sama dengan suara makhluk. Nah, ini beberapa poin yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat al-kalam bagi Allah taala. Allah taala berbicara. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah taala berbicara, ya, dan kalamullah, kalam Allah taala itu, ya, qadimun nau' haditsul ahad, seperti tadi, qadimun nau', yakni jenisnya telah lampau. Ya, Allah di zaman dahulu kala selalu berbicara. Ya, firman Allah taala itu tidak memiliki permulaan, tidak dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam di zaman tertentu, zaman dahulu kala, setelah sebelumnya tidak bersifat dengannya. Tidak. Tidak memiliki permulaan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala la tazalu tatajaddadu ahadu kalamih. Ya, firman Allah taala itu selalu terperbaharui, ya, di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang, terus-menerus. Demikian pula poin yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kaifa syaa, dengan cara yang dia kehendaki. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat kalam, yatakallam, berbicara, ya, dengan kalimat apapun, bentuk kalimat apapun yang dia kehendaki, atau kandungan kalimat apapun yang dia kehendaki, entah itu berupa perintah, larangan, ya, pernyataan dan semisalnya. Demikian pula poin berikutnya adalah bahwa firman Allah taala itu bihurufin wa saut, dengan huruf-huruf dan juga dengan suara yang terdengar. Ya, namun tidak sama dengan suara makhluk. Inilah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan As-Salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Adapun ahlul bid'ah dan ahlul batil, ya, bagaimana keyakinan mereka tentang sifat kalamullah? Ya. Ahlul batil, ahlul bid'ah dan ahlul batil, terkait dengan sifat kalam, kalamullah, ya, itu memiliki beberapa keyakinan, beberapa pendapat. Ya, mungkin akan kita sebutkan 4 pendapat ahlul batil. Ya. Pendapat yang pertama adalah qaulul Jahmiyah, keyakinan orang-orang Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Yaitu apa? Yaitu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yusafu bi kalamin aslan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memiliki sifat kalam. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berbicara dan tidak memiliki sifat berbicara. Nah, terus bagaimana dengan yang disebutkan di dalam dalil bahwa di sana ada kalam, misalkan wa kallamallahu Musa taklima, ya, dan semisalnya, kata mereka, dan kata kalam berbicara yang disebutkan di dalam dalil maksudnya, kata mereka, adalah makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, terpisah dari Allah, yang disebut atau dinamakan dengan kalam. Ya, yang dinamakan dengan kalam. Nah, sehingga mereka mengatakan di antara konsekuensi keyakinan mereka ini adalah bahwa Al-Quran ini merupakan makhluk. Al-Quran ini merupakan makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Ya, bukan cuma kertasnya atau tintanya, bahkan kandungan yang tertulis, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf Al-Quran itu adalah makhluk. Itu bukan firman Allah Ta'ala yang kemudian dicatat, bukan. Tapi memang makhluk. Ya, dari asalnya memang makhluk. Ini ucapan Jahmiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memiliki sifat kalam. Ya. Adapun ungkapan atau kata kalam yang disebutkan dalam dalil maksudnya adalah makhluk munfasil yuqalu lahu kalam. Makhluk yang terpisah dari Allah yang dinamakan dengan kalam. Kemudian ya, pendapat yang kedua adalah qaulul Mu'tazilah, keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ya, keyakinan mereka ini mirip menyerupai keyakinan Jahmiyah. Ya. Menyerupai keyakinan Jahmiyah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam. Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, mirip. Perbedaannya adalah perbedaan keyakinan Mu'tazilah dan keyakinan Jahmiyah. Perbedaannya Mu'tazilah ya, meyakini ya, bahwa kalam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan ya, di tempat yang sesuai, di tempat yang sesuai, yang cocok ya, di tempat yang sesuai. Jadi adapun Jahmiyah kan bebas, itu intinya kalam yang disebut dalam dalil itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, sudah begitu saja. Adapun Mu'tazilah mengatakan ketika disebut kalamullah maka yang dimaksud adalah makhluk Allah yang dia ciptakan dan disebut dengan kalam, tetapi Allah ciptakan di tempat yang cocok. Berbeda-beda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berbeda-beda antara satu kesempatan dengan kesempatan yang lain. Sebagai contoh, Al-Quran. Al-Quran kata mereka itu adalah kalam. Ya, itu adalah kalam. Dan itu kalamullah. Tapi bukan maksudnya kalam itu sifat Allah. Tetapi maksudnya adalah kalam yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan di tempat yang sesuai. Di mana? Yang Allah ciptakan di dalam diri atau hati Jibril. Yang Allah ciptakan ya di dalam batin malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam ya menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ciptakan di dalam batin malaikat Jibril. Ya, kemudian Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang telah Allah ciptakan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Nah, kemudian contoh lain, Maksud dari ungkapan mereka, kalamullah itu adalah makhluk munfasil yang Allah ciptakan di tempat yang sesuai, di tempat yang cocok. Contoh yang lain adalah, ya, kalamullah, ya, sesuatu yang disebut dengan kalamullah, kalam dari Allah, yang Allah ciptakan ketika didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat, bahwa Nabi Musa mendengar kalam. Kata mereka, kalam yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, kalam yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam ketika itu, kemudian Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul, ya, adalah apa? Adalah kalam yang Allah ciptakan di tempat yang sesuai, yaitu di asy-syajarah, di dalam pohon, seperti yang disebutkan dalam ayat kan, fi syajarah, ya, fil buq'atil mubarakati minasy-syajarah, di tempat yang berbarokah dari pohon. Berarti Allah menciptakan kalam di pohon tersebut. Itu terkait dengan, ya, kalam yang didengar oleh Nabi Musa. Demikian juga, demikian seterusnya. Sehingga kalamullah maksudnya adalah makhluk yang Allah ciptakan dan terpisah dari Allah. Allah ciptakan di tempat yang sesuai, di tempat yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda, ya, di berbeda-beda sesuai dengan kesempatan yang berbeda, keadaan yang berbeda. Nah, intinya adalah mereka tidak meyakini bahwa karamullah itu adalah sifat Allah Ta'ala, tapi makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan di tempat yang sesuai. Kemudian pendapat dan keyakinan yang ketiga adalah qaulul kullabiyah. Ya, keyakinan al-kullabiyah. Ya. Keyakinan al-kullabiyah, ya, yang dimaksud dengan al-kullabiyah di sini adalah orang yang bernama Ibnu Kullab dan para pengikutnya, baik dari kalangan Asy'ariyah dan selainnya. Sebab Asy'ariyah, Asy'ariyah itu juga bisa dikatakan pengikut Ibnu Kullab. Nah, bagaimana keyakinan al-kullabiyah terkait dengan kalamullah? Ya, keyakinan mereka adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam, namun kalamullah itu ma'nan wahid. Ya. Namun kalamullah itu adalah sebuah makna yang satu. Sebuah makna yang satu dan nafsani. Ya. Di dalam diri Allah, tidak dengan huruf-huruf dan tidak pula dengan suara yang terdengar. Jadi di dalam diri Allah, ya, tidak dengan huruf-huruf dan dengan suara yang terdengar. Tidak. Nah, demikian juga keyakinan mereka bahwa kalamullah ini adalah kalam qadim, ya, yang telah lampau, sehingga tidak terperbaharui, tidak selalu terperbaharui, ya, di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang. Sudah selesai. Kalamullah itu adalah kalam nafsani, kalam yang sifatnya batin di dalam diri Allah, tidak dengan huruf-huruf dan tidak dengan suara yang terdengar. Ya. Demikian juga qadim. Ya, qadim di waktu lampau dan sudah selesai. Nah, sehingga apakah Allah Ta'ala berbicara saat ini? Kata mereka, tidak. Apakah Allah berbicara di waktu yang akan datang? Ya, jawabannya tidak. Kalam Allah itu sudah selesai qadim. Nah, kemudian di antara konsekuensi keyakinan mereka adalah ya, bahwa kitab-kitab suci Allah Ta'ala, kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, ya, itu merupakan ungkapan, ibarah, ungkapan tentang kalamullah, ungkapan tentang kalamullah yang nafsani tadi, kalamullah yang sifatnya batin, tidak terdengar tadi, ungkapan saja. Ya, siapa yang mengungkapkan? Ya, bisa jadi malaikat Jibril, bisa jadi nabi dan para rasul yang Allah utus itu. Nah, terkadang, ya, kitab-kitab suci Allah, ya, yang itu kan kalamullah, terkadang diungkapkan dengan bahasa Arab. Ya, ada yang diungkapkan dengan bahasa Arab sehingga menjadi Al-Quran. Ya. Dan ada yang diungkapkan dengan bahasa Suryaniyah sehingga menjadi Injil. Dan terkadang diungkapkan, dan ada yang diungkapkan dengan bahasa Ibraniyah sehingga menjadi kitab Taurat dan seterusnya. Ya, sehingga yang mengungkapkannya adalah Jibril atau yang mengungkapkannya adalah para rasul tersebut. Sehingga huruf-hurufnya itu bukan kalamullah. Sehingga huruf-huruf yang tercatat di dalam kitab-kitab suci itu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu bukan kalamullah. Itu sekedar ungkapan. Allah tidak pernah mengucapkannya. Allah tidak pernah mengatakannya. Ya, yang didengar dengan perkataan dan ucapan yang didengar oleh Jibril, tidak pernah. Sehingga ini menyelisihi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum. Kata mereka, itu sekedar atau kalamullah itu ada di dalam diri Allah, tidak terdengar. Ya, tidak terdengar. Tidak Allah ungkapkan, tidak Allah ucapkan. Ya, tapi kemudian Allah ya mewahyukan, menyampaikannya kepada Jibril dengan cara tertentu sehingga Jibril memahami apa yang ada di dalam diri Allah. Setelah itu Jibril lah yang mengungkapkan dengan bahasa Arab menjadi Al-Quran. Jibril mengungkapkannya dengan bahasa Suryaniyah sehingga menjadi Injil. Dengan bahasa Ibraniyah sehingga menjadi Taurat. Ya, sehingga yang kita baca itu di dalam Al-Quran itu bukan kalamullah. Itu sekedar ungkapannya Jibril. Tapi maknanya adalah makna dari Allah. Ya. Maknanya makna dari Allah. Tetapi lafadznya kata-kata ini, pemilihan kata itu bukan dari Allah. Itu Jibril. Kata mereka seperti itu. Nah ini ya suatu hal yang batil. Ini suatu keyakinan yang batil. Menyelisihi dan menyalahi apa yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, bahwa kalamullah itu dengan apa? Dengan huruf dan dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar oleh makhluk yang Allah kehendaki. Benar-benar dengan suara. Nah, demikian juga keyakinan kullabiyah tadi, ya, yaitu bahwa apa? Kalamullah itu satu makna, ya, satu makna. Ya, sehingga sekali sudah selesai, kemudian diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Ya, dan kalamullah itu qadim, telah lampau. Ya, lampau, tidak terperbaharui. Tidak senantiasa terperbaharui. Ini menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang nampak menunjukkan terkadang apa disebutkan dengan fi'il madhi. Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima, dan fi'il madhi berarti telah lampau, dan di waktu dan di kesempatan yang lain dengan fi'il mudhari' wa yauma yunadihim, dan di hari kiamat ketika Allah memanggil mereka yunadihim, ini dengan fi'il mudhari' berarti waktu yang sekarang atau akan datang dan seterusnya. Ya, sehingga kalamullah itu tidak qadim. Tidak qadim saja. Kalamullah itu ya memang qadim atau awal, dalam arti tidak memiliki permulaan. Tidak dikatakan bahwa Allah berbicara di suatu zaman dahulu, ya setelah sebelumnya Allah tidak pernah berbicara kemudian berbicara di zaman dahulu. Tidak. Allah selalu berbicara di zaman dahulu, ya, dan tidak memiliki batas di waktu yang telah lampau. Firman Allah Ta'ala tidak memiliki permulaan, demikian juga ya, firman Allah Ta'ala tersebut selalu terperbaharui, Allah selalu berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Adapun keyakinan ahlul batil yang keempat adalah qaul al-falasifah wa ta'ifatin min as-sufiyah. Keyakinan falasifah, para ahli filsafat, para filsuf. Demikian juga keyakinan sekelompok orang dari kalangan sufiyah. Dari kalangan sufiyah. Ya. Bagaimana keyakinan falasifah dan keyakinan sekelompok sufiyah ini? Keyakinan mereka adalah bahwa kalamullah itu adalah suatu makna, ya, suatu makna yang mengalir ke dalam hati. Makna-makna yang baik, makna-makna yang penuh hikmah, yang mengalir di dalam hati manusia. Ya, ini sama saja sebenarnya mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan dalam dalil. Ya. Dan terkadang kata mereka, ya, makna-makna yang mengalir dalam hati tersebut terkadang langsung, ya, langsung masuk ke dalam hati, ya, manusia, dan terkadang melalui perantara-perantara tertentu, ya, dan seterusnya. Ini keyakinan falsafah dan sufi, ya. Jadi kalau di dalam hati kita ada sebuah pemikiran yang baik, yang penuh hikmah, berarti itu adalah kalamullah, kata mereka. Itu sampai langsung kepada kita. Langsung sampai ke dalam hati kita. Itu kalamullah, kata mereka. Kalamullah itu sebenarnya ya pemikiran yang baik, pemikiran yang penuh hikmah, yang bijak, sehingga seringkali terucap menjadi kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Itu sebenarnya kalamullah itu ya itu saja. Ya, itulah ahli filsafat. Ya, sehingga mereka ya mengingkari ya adanya para nabi dan para rasul sebagaimana ya sebagaimana keimanan yang semestinya diyakini. Kalamullah adalah makna-makna yang baik, yang penuh hikmah, yang mengalir dalam hati manusia. Sudah seperti itu. Nah, ini empat keyakinan ahlul batil terkait dengan kalamullah. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.